Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat wa talabatul ilmi, para santri at-tayyibah yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Kita di kesempatan malam hari ini akan belajar apa tadi? Belajar ada apa, Pak? Adab di kamar mandi, ya. Adab di kamar mandi. Di kamar mandi sih ngapain? Mainan. Ngapa sih? Iya, buang hajat, ya. Mandi. Apa main kelereng di situ? Enggak. Iya, barakallahu fiik. Nah, sekarang ya kita akan belajar bersama adab-adab ringkas terkait dengan ketika buang hajat di kamar mandi. Nah, buang hajat di sini yaitu buang air besar atau buang air kecil. Barakallahu fikum. Kita akan mempelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan harapan semoga kalau kita mempraktekkan adab-adab etika yang diajarkan oleh Nabi, maka kita ketika buang hajat di kamar mandi pun dapat pahala, ya kan? Nah, karena kita mempraktekkan etika dan adab yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ahibati fila azzakumullah, ya. Yang pertama ya, adab yang harus kita perhatikan ketika buang hajat. Yang pertama. Apa yang pertama, Mas? Yang pertama yaitu berdoa, ya. Ya, baik, kita sebutkan yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Membaca doa ketika akan masuk ke kamar mandi, WC atau ya semisalnya. Baik. Apa doanya? Nah, kita akan ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala, ya, idza dakhala al-khala qala. Kata Anas bin Malik, ya, diperhatikan, ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk, ya, ke tempat buang hajat, ya. Bisa jadi buang hajatnya enggak di kamar mandi. Kan ada WC yang tidak buat mandi. Kan? Ada. Nah, intinya kalau masuk tempat yang dipakai untuk buang hajat. Baik. Maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, beliau membaca, ya, dalam riwayat tambahan ada bismillah. Allahumma bismillah artinya apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada engkau, minal khubusi wal khaba'is. Dari, ya, berlindung kepada engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah. Baik, jadi doanya tadi, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Boleh dibaca khubusi, boleh dibaca khubusi. Nah, tidak apa-apa, boleh. Dua-duanya disebutkan oleh para ulama kita. Tayyib. Itu yang pertama, membaca doa masuk tempat buang hajat atau kamar mandi. Tayyib. Kemudian yang kedua. Yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam masuk tempat buang hajat atau kamar mandi adalah mendahulukan kaki yang kiri. Mendahulukan kaki kiri. Kalau keluar mendahulukan kaki kanan. Baik. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun bi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyukai memulai dari yang kanan. Menyukai berkanan-kanan. Maksudnya mulai sesuatu itu dari yang kanan. Jadi suka seperti ini. Dalam apa? Dalam memakai sandal. Dalam sisiran. Dalam bersuci. Wudu, mandi. Dan dalam perkara-perkara yang lainnya yang dianggap perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, maka dimulai, diawali dari yang sebelah kanan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib. Nah, dari sini para ulama mengatakan kalau dalam melakukan perkara yang dianggap mulia, perkara yang sifatnya terhormat, itu disunahkan memulai dari yang kanan. Berarti kalau melakukan sesuatu yang kurang mulia atau perkara yang kotor, yang jorok, dalam hal ini termasuk kalau mau buang hajat, maka diawali kaki kiri. Maka kalau keluar, sebaliknya, kaki kanan. Kalau masuk masjid gimana? Masuk, mana dulu? Kanan dulu, karena akan memasuki tempat yang mulia. Keluar, sebaliknya, mendahulukan kaki kiri. Kalau pakai sandal tadi, yang dipakai, sandal yang mana dulu? Yang kanan dulu? Apa yang kiri dulu? Yang kanan dulu. Nah, barakallahu fiik. Jadi, kalau hal-hal yang sifatnya itu mulia, terhormat, Maka dimulai dari yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Tapi hal-hal yang sifatnya itu ya tidak terhormat di situ, tidak dimuliakan di situ, maka diawali dari yang kiri terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi membaca doa, yang kedua mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang ketiga, ahibati fila azakumullah, ya. Adab yang harus kita perhatikan, yaitu tidak ngobrol, tidak bincang-bincang, tidak berbicara ketika ya buang hajat di kamar mandi. Jangan malah ngajak ngobrol temennya yang di luar. Nah, cerita. Kan? Apa maning rumpi lah. Ya. Tidak boleh. Ya. Jadi ketika di kamar mandi tidak boleh ngapain? Ngobrol. Tidak boleh berbicara, bincang-bincang. Tidak boleh. Ya, jadi diem. Ya. Hadisnya, dalilnya apa? Dasarnya apa ini? Diriwayatkan ya oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza taghawwata ar-rajulani ya falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada dua orang yang ingin buang hajat, maka hendaklah saling menutupi. Maksudnya jangan sampai terlihat. Sama-sama melihat tidak boleh. Kemudian, nah yang terkait dengan pembahasan kita di sini, kata Nabi, wala yatahaddatsa, dan jangan berbincang-bincang. Jangan ngobrol. Nah, Nabi mengatakan fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perkara seperti itu. Ya, Allah murka terhadap orang yang buang hajat tapi ngobrol. Nah. Makanya kalau lagi buang hajat ya, buang air besar, buang air kecil ya, di kamar mandi atau di tempat yang lain, maka tidak boleh sambil ngobrol, bincang-bincang, bicara. Iya. Itu yang keberapa tadi? Ketiga, apa dua? Apa kelima? Iya, barakallahu fiik. Nah, yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah atau ya itinya yang mulia ya, ayat terutama ya, ayat-ayat Al-Qur'an jangan. Nah, tayyib, dalilnya apa? Nah, dasarnya hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah meridai beliau. Ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau ya akan masuk ke dalam tempat buang hajat, kamar mandi, WC atau yang semisalnya, maka beliau meletakkan cincin beliau. Gimana tadi? Nabi kalau mau masuk tempat buang hajat meletakkan apa? Cincin beliau. Nah, apa hubungannya meletakkan cincin karo membawa sesuatu yang ada nama Allah atau ayat? Karena ya, di cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada stempelnya. Tahu stempel ya? Nah, stempelnya itu bertulis Muhammad Rasulullah. Jadi ada kata Muhammad, Rasul, Allah. Nah, tiga kata itu. Kata Muhammad, terus Rasul, Allah. Nah, karena di cincin beliau itu terdapat tulisan Muhammad Rasulullah, maka beliau meletakkan itu ketika akan masuk ke dalam kamar mandi. Nah, meskipun sebagian ulama ya melemahkan hadis ini, tetapi para ulama mengatakan bahwasannya ini dipraktekkan, ya, ini diterapkan. Kecuali ya kalau mengkhawatirkan, misal ya uang, nah, uang ada tulisannya la ilaha illallah misal. Pernah lihat uang ada tulisannya itu? Nah, kalau di Saudi ada, ya kan? Uangnya tulisannya la ilaha illallah. Nah, kalau uangnya, ya, kalau adik-adik ini membawa uang, ah, uangnya ada tulisan Allah ini, uangnya taruh di luar aja lah. Nah, mau masuk kamar mandi, ya, uangnya taruh di luar. Nah, nanti diambil sama orang, ya kan? Halo, itu uang. Atau bawa tas, ya. Tasnya di situ ada buku-bukunya, ada uangnya, ada macam-macam. Khawatir nanti dicuri, diambil sama orang, maka ulama mengatakan boleh dibawa masuk. Meskipun ulama mengatakan kecuali mushaf, yaitu mushaf Al-Quran tetap tidak boleh. Harus ditaruh di luar. Meskipun tertutup. Adapun yang lainnya tadi, selama itu tertutup, taruh di dalam saku, di dalam dompet, di dalam tas, atau dibungkus kertas, ya, bungkus plastik sehingga tidak nampak itu tulisan, ya, apa tulisan yang ada nama Allahnya atau yang semisalnya, ya, pelajaran agama misalnya, maka tidak mengapa kalau tidak nampak, ya, dibungkus. Tapi kalau mushaf Al-Quran, para ulama mengatakan tetap ditinggal di luar. Nah, barakallahu fikum. Ini yang keberapa tadi? Keempat. Barakallahu fikum. Kemudian, ahibati fila azzakumullah. Ya, adab yang kelima. Tidak boleh menghadap ke kiblat. Kalau menghadap membelakangi kiblat, boleh tidak? Sama tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Maksudnya membelakangi kiblat gimana? Kiblatnya di belakang. Kalau kita ya di sini ngadep ke barat dan menghadap ke timur, ya kurang lebih lah, ya. Kan agak nyerong, tapi ya dianggap aja ke barat dan ke timur. Jadi kalau buang hajat, buang air besar, buang air kecil, ya, jangan menghadap ke kiblat atau ke barat, jangan pula menghadap ke timur atau membelakangi kiblat. Berarti menghadap ke utara atau selatan, ya. Sayyid. Dasarnya apa? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tastaqbilul qiblah wa la tastabdiruha bighaitin wala baulin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, ya, dalam buang air besar dan juga buang air kecil. Jadi hadis Nabi alaihi salatu wasalam ini perlu kita perhatikan. Nabi melarang, tidak boleh, ya. Kalau buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka itu tidak boleh, dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, jadi kalau buang hajat menghadap ke mana? Hah? Utara atau selatan. Ayo, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya, yang ke 9. Berapa? 6. Tayyib barakallahu fiik. Iya, ke-6. Tadi itu yang kelima. Yang ke-6 yaitu ya tadi sebagian sudah kita sebutkan, ketika mau keluar mendahulukan kaki keluar. Mendahulukan hidung. Mendahulukan kaki kanan, ya. Tayyib. Kalau masuk tadi mendahulukan kaki kiri. Tayyib. Dan juga kemudian sambil berdoa. Berdoa intinya berdoa keluar kamar mandi atau WC. Doanya gimana? Ghufranaka. Ghufranaka. Ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranak. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, beliau membaca ghufranaka. Artinya, ya Allah, kumohon ampunanmu. Ya Allah, ampunanmu, ya Allah. Nah, gitu ya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dening metu kamar mandi minta ampun sih kenapa? Kenapa, Mas? Dening keluar kamar mandi minta ampun ghufranaka. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Minta ampun. Minimalnya apa? Ketika di dalam kamar mandi, seseorang itu ya tidak bisa berzikir. Karena sebagaimana kita tahu tadi ya di depan, tidak boleh kemudian berbicara apalagi mengucapkan ayat, zikir, bacaan-bacaan. Sehingga minimalnya itu. Atau barangkali hal-hal di dalam kamar mandi yang kita itu justru malah melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum. Ini ya secara ringkas, pendek terkait dengan adab-adab ketika di kamar mandi atau WC. Tadi yang kita sebutkan ada berapa, Mas? 11? 7 apa 6? 6 apa 7? Ya, 7 ya boleh, 6 ya boleh. 7 keluar pakai kaki kiri, 6-nya yang keluar pakai kaki kiri, 7-nya yang berdoa. Ya, tidak apa-apa, dibagi, apa? Dipisah sendiri-sendiri. Baik, sekarang coba sebelum kita tanya jawab satu-satu, kita ingat secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Yang pertama apa tadi? Berdoa. Yang kedua? Mendahulukan kaki kiri. Masuk kamar mandi, ya. Kemudian yang ketiga? Tidak boleh berbincang-bincang, ngobrol, berbicara. Yang keempat? Tidak boleh? Ya, membawa lafaz Allah atau Al-Quran, ayat. Meskipun tidak ada lafaz Allahnya, tapi kalau itu ayat Al-Quran, ya tidak boleh. Yang berapa tadi? 4 ya? Kemudian yang kelima apa? Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Yang keenam? Keenam, keluar dengan kaki kanan dan kemudian berdoa. 6 sendiri, 7 ya tidak apa-apa. Tayyib barakallahu fiik. Sudah ya? Tayyib barakallahu fiikum. Sekarang waktunya, sesinya, tanya jawab. Iya. Tanya jawab nggih. Nah. Sip. Ya Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau Ustaz Muhammad Rafi Hafidzullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan pada pelajaran malam hari ini bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan. Baik Ustaz, untuk sesi berikutnya ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin minta bantuannya untuk antum bisa memberikan pertanyaan kepada santri terkait materi yang barusan disampaikan. Baik, langsung saja untuk santri yang pertama yang akan maju dan ditanya adalah Ananda Rafka Febrian bin Haris. Bisa maju ke depan Mas Rafka. Assalamualaikum Mas Rafka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Rafka? Alhamdulillah baik. Mas Rafka udah belajar selama ini anu yang adab-adab di kamar mandi? Udah ya, berarti sudah belajar menghafal doa masuk dan keluar ya? Iya. Baik. Tadi Ustaz menyampaikan materi apa? Adab-adab masuk kamar mandi. Adab-adab di kamar mandi. Berarti udah siap ditanya sama Ustaz ini? Udah siap Mas ditanya? Udah. Fadhol Ustaz. Baik. Tadi kita sebutkan di antara adab ketika kamar mandi terkait dengan menghadapnya. Enggak boleh menghadap kemana Mas? Kiblat. Nah, kalau membelakangi kiblat boleh enggak? Enggak. Enggak boleh juga. Yang boleh berarti kalau di sini menghadap kemana? Utara sama selatan. Utara dan selatan. Masyaallah. Iya, barakallahu fiik. Betul ya, Zat? Iya, betul. Nah, barakallahu fiik. Tanya lagi, Mas? Tanya lagi. Boleh. Nah, doa keluar kamar mandi. Ghufronaka. Ghufronaka. Barakallahu fiik. Benar enggak, Zat? Iya, benar. Cukup, Zat? Cukup, masyaallah. Mas Rafka bisa diambil hadiahnya, Mas. Masyaallah. Hadiahnya. Hadiahnya. Baik, Ustaz, untuk santri berikutnya adalah Ananda Zidan bin Udin. Bisa masuk ke depan Mas Zidan. Assalamualaikum Mas Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik Mas Zidan. Tadi nyimak enggak pelajaran yang Ustaz sampaikan tadi? Menyimak. Nyimaknya. Ngajinya masih semangat ya, Mas? Iya. Semangat. Oke. Tadi Ustaz kasih pelajaran temanya apa itu? Adab-adab masuk kamar mandi. Adab-adab di kamar mandi gitu ya. Oke, masuk dan keluar kamar mandi juga termasuk gitu ya. Iya. Oke. Udah siap berarti ditanya Ustaz nih? Siap. Iya, Mas Zidan. Foto, Ustaz. Mas Zidan ya? Zidan, Zat. Zidan, barulah baik. Nah, tayyib. Yang enggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi atau WC apa, Mas? Lafadz Allah atau Allah. Tulisan Rasulullah. Atau tulisan Rasulullah. Kalau ayat-ayat Al-Quran boleh enggak? Tidak. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau bawa permen boleh enggak? Tidak. Kalau sekedar membawa ya enggak apa-apa. Sebenarnya enggak makan di dalam ya. Jadi masa makan sambil buang hajat. Ya. Nah, sekedar membawa ya enggak apa-apa. Mau membawa sih, ya ini di saku misalkan. Masa enggak boleh? Enggak boleh bawa permen, keluarin dulu. Nah, ya kan ya enggak. Misal ya. Saya barakallahu fiik. Nah. Terus, tanya lagi Mas? Ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Kanan. Kalau masuk kiri. Kaki kiri. Kiri. Nah, barakallahu fiik. Betul, barakallahu fiik. Cukup, Zat? Cukup. Oke, betul Mas Zidan. Insyaallah ini hadiahnya, Mas. Hadiahnya itu. Tambah semangat ya, Mas. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, untuk santri berikutnya adalah Mas Nafis bin Zoro. Mas Nafis, bisa maju ke depan, Mas. Assalamualaikum, Mas Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Nafis. Selama ini masuk TPA pelajarannya apa yang disampaikan? Ada kamar mandi ya? Ada kamar mandi. Tadi Ustaz nyampein tema apa tadi barusan? Ada di kamar mandi. Adab kamar mandi. Grogi nama Mas? Enggak ya. Mas Nafis berarti udah siap ya ditanya Ustaznya nih? Sudah. Udah siap, Pak Ustaz. Tayyib, barakallahu fikum. Mas Nafis ya? Iya. Nafis. Masya Allah, barakallahu fikum. Terkait dengan adab di kamar mandi. Yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi tadi ngapain, Mas? Tidak berlama-lama di kamar mandi. Yang keras, Mas Nafis, suaranya. Tidak berlama-lama di kamar mandi. Tidak boleh berlama-lama. Ya. Tadi yang kita sebutkan, tidak boleh ngobrol. Ya, tidak boleh. Kalau cerita sama temannya boleh tidak? Enggak. Tidak boleh ya, ngobrol ya cerita. Iya, barakallahu. Nah, kemudian ya, kalau doa masuk kamar mandi sudah hafal belum, Mas? Sudah. Masya Allah, barakallahu fiik. Coba. Boleh. Coba. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal kubais. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Benar gitu, Ustaz? Nggih, cukup nggih. Masyaallah, Mas. Mas siapa nih, Mas? Nafis. Yeah. Ambil hadiahnya, Mas. Betul, Mas. Masyaallah. Nafis. Masyaallah. Barakallahu fiik, Mas. Untuk santri berikutnya adalah Mas Zain bin Yudi. Nah, silakan Mas maju ke depan nih, mau ditanya-tanya nih. Assalamualaikum Mas Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Zain? Alhamdulillah sehat. Mas Zain ngajinya enggak bolong-bolong toh? Ya biasanya bolong, biasanya enggak. Wah, tuh biasanya bolong, biasanya enggak ini saat ini. Kadang bolong. Tapi beda besok yang rajin sana ya. Iya. Oke, Mas. Tadi Mas Zain nyimak enggak Ustaznya ngasih pelajaran apa? Ada masuk ke kamar mandi. Ada masuk kamar mandi. Ayo, udah siap ditanya sama Ustaznya? Udah. Iya, barakallahu. Pertanyaannya, kalau keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk kiri. Kiri. Insyaallah. Iya, barakallahu fiik. Kemudian kalau buang hajat enggak boleh menghadap kiblat. Enggak boleh. Yang enggak boleh lagi menghadap ke mana? Membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Yang boleh ke utara sama selatan. Iya, barakallahu fiik. Masyaallah. Iya. Cukup, Ustaz? Cukup. Cukup, Mas Zain, bisa diambil hadiahnya, Mas Zain. Masyaallah. Semangat lagi ya, Mas. Jangan bolong-bolong ngajinya. Masyaallah, barakallahu fiik. Untuk santri berikutnya Nanda Maulana bin Arif, Mas Maulana. Ini Mas Maulana. Assalamualaikum, Mas Maulana. Waalaikumsalam. Mas Maulana ini panggilannya siapa, Mas? Nama panggilannya siapa? Arsyad. Ah, iya, Arsyad. Mas Ari kenalin Arsyad kok Maulana. Maulana. Ya. Panggilannya Arsyad kan? Arsyad. Tapi ya? Di sini Maulana. Atau Maulana Arsyad? Gimana namanya? Maulana Arsyad apa Arsyad Maulana? Lengkapnya apa, Mas? Arsyad Muhammad Arsyad Maulana. Arsyad Maulana. Insyaallah. Mas Arsyad tadi nyimak enggak Ustaz tadi nyampein pelajaran apa? Adab-adab di dalam WC. Adab-adab di dalam WC. Kamar. Ke, kamar mandi. Kamar mandi, gitu. Sesiap ya, ditanya Ustaz ya, dinyimak toh? Nyimak. Nyimak ya, Pak Ustaz. Berarti tadi adab-adab di kamar mandi, adab main kelereng di kamar mandi gitu bukan? Enggak. Nah, terus ngapain Mas? Buang? Buang hajat. Buang hajat. Allah. Baik. Terkait buang hajat di kamar mandi, WC. Nah, yang enggak boleh dibawa apa Mas? Al-Quran. Ya. Atau sesuatu yang ada tulisannya nama Allah. Nama Allah. Barakallahu fi. Ya. Tidak boleh membaca, membawa mushaf Al-Quran atau yang ada nama Allah. Baik. Kalau yang kedua, doa keluar kamar mandi apa Mas? Kufranaka. Cukup ya, Ustaz? Cukup. Mas Arsyad, Mas Maulana ya, diambil aja dia Mas. Insyaallah. Kemudian santri berikutnya Ananda Izan bin Yuki. Mas Izan bisa maju ke depan. Assalamualaikum Mas Izan. Waalaikumsalam. Sehat ge Mas Izan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Izan. Semangat, masih semangat toh Mas ini ya. Enggak bolong-bolong ya? Enggak. Tadi Ustaz menyampaikan materi temanya apa? Adab di kamar mandi. Adab di kamar mandi. Berarti tadi nyimak dan siap ditanya-tanya sama Ustaznya ya. Siap nggih, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Doa masuk kamar mandi, apal Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, barakallahu fiik, masyaallah. Kalau doa keluar kamar mandi? Kufronaka. Masyaallah barakallahu fiik. Cukup ya, Zat? Cukup. Masyaallah, benar Mas. Iya. Silakan ambil hadiahnya Mas Isan. Masyaallah. Masyaallah. Baik, untuk santri berikutnya kita panggilkan Mas Noval bin Ari. Mas Noval, masyaallah Mas Noval. Fadol Mas Noval maju ke depan. Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam. Mas Noval sehat Mas Noval? Alhamdulillah sehat. Mas Noval tadi nyimak lah Ustaznya nyampein pelajaran apa? Nyimak. Nyimak ya? Temanya apa tadi temanya? Adab-adab masuk ke dalam kamar mandi. Adab-adab di kamar mandi gitu ya? Gih, Masya Allah. Berarti udah siap Mas Noval ditanya sama Ustaz ya? Ya, Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Kalau masuk kamar mandi, mendahulukan kaki? Kiri. Kalau keluar, mendahulukan kaki? Kanan. Kanan. Baik. Kalau di dalam kamar mandi, yang tidak boleh dilakukan ngapain tadi? Yang disebutkan. Bercakap-cakap. Bincang-bincang, ngobrol. Ngobrol, ya. Benar, Zat? Iya, betul. Masya Allah. Cukup, Zat? Cukup, Mas. Cukup, Mas Noval bisa diambil hadiahnya, Mas. Masya Allah. Semangat ya, Mas Noval ya. Masya Allah. Baik, untuk santri berikutnya, kita panggilkan Mas Badrika Akbar Ardani bin Witarso. Silakan maju ke depan, Mas Badrika. Assalamualaikum Mas Badrika. Waalaikumsalam. Mas Badrika sehat Mas Badrika? Alhamdulillah sehat. Mas Badrika ini nyimak tadi ya, gak nganter ya Mas? Nah, Masya Allah. Mas Badrika tadi Ustadznya nyampein materi temanya apa? Adab-adab di kamar mandi. Adab-adab di kamar mandi. Berarti Mas Badrika siap ditanya Ustaznya ya? Siap. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Tayyib. Nah, di kamar mandi yang enggak boleh menghadap kemana, Mas? Kiblat. Sama ke? Membelakangi kiblat. Nah, yang boleh berarti menghadap kemana? Selatan sama utara. Iya, utara, insyaallah. Kalau masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Kalau keluar kanan. Nah, masyaallah barakallahu fiik. Cukup ya, Ustaz? Cukup. Mas Patrika diambil hadiahnya, silakan Mas Patrika. Eh, untuk santri berikutnya bisa maju ke depan, Ananda Aga bin Setiawan Handoyo, Mas Aga. Assalamualaikum Mas Aga. Waalaikumsalam. Mas Aga, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Aga, siap ditanya sama Ustadznya ya? Insyaallah siap. Siap. Tadi temanya apa, Ustadznya nyampein apa tadi? Adab di kamar mandi. Adab di kamar mandi, nggih. Berarti sudah siap nggih tanya Ustadznya. Para Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Doa keluar kamar mandi apa, Mas? Belum hafal. Belum hafal? Ya, nanti tinggal dihafalkan insyaallah. Barakallahu fiik. Siap belajar ya nanti ya? Siap. Siap. Masyaallah. Iya. Kalau tadi masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Kiri. Kalau keluar kanan. Kanan. Masyaallah. Terus enggak boleh menghadap kiblat. Kiblat atau belakangi. Yang boleh menghadap ke utara atau selatan. Nah, barakallahu fiik. Nah, masyaallah. Cukup ya, cukup. Oke. Mas Aga semangat ya, Mas. Masyaallah. Sama-sama nggih. Barakallahu fiik, Mas Aga. Kemudian kita panggilkan santri berikutnya, Mas Yusuf bin Bayu. Silakan maju ke depan, Mas Yusuf. Assalamualaikum, Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Yusuf, sudah siap ditanya Ustadznya ya? Siap. Jadi Ustadznya sampaikan materi temanya apa? Adab-adab masuk WC. Adab masuk WC. Foto Ustadz. Iya. Terkait di dalam kamar mandi atau WC. Ya. Yang enggak boleh dibawa apa tadi Mas? Al-Quran, terus lafaz Allah. Lafaz Allah ya, sesuatu yang ada tulisannya atau lafaz Allah. Nah, barakallahu fi. Terus kalau yang enggak boleh dilakukan di dalam kamar mandi apa tadi? Berbicara. Berbicara, berbincang-bincang. Nah, barakallahu fi. Ya. Cukup ya, Ustaz? Cukup, insyaallah. Silakan Mas Yusuf diambil hadiahnya. Untuk santri berikutnya, kita panggilkan Ananda Syauqi bin Bani. Mas Syauqi, silakan Mas. Assalamualaikum Mas Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syauqi itu rajin toh? TVA-nya ya. Enggak bolong-bolong ya. Mas Syauqi sudah siap ditanya sama Ustaz. Siap. Tadi materinya Ustaz sampaikan apa? Adab-adab masuk kamar mandi. Adab-adab di kamar mandi gitu ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Iya, barakallahu fiik. kalau masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, di dalam kamar mandi tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Yang boleh ke selatan utara. Nah, barakallahu fiik. Cukup. Cukup ya, cukup. Mas Yoki, silakan Mas diambil hadiahnya. Kemudian ini santri yang terakhir, Mas Izan Aklan bin Abi. Ananda Izan bisa maju ke depan. Nah, Mas Izan, Masya Allah. Oh iya, Mas Izan, selama ini ngikut pelajaran TPA ya? Ikut. Ikut ya, oke. Tadi nyimak gak Ustadznya menyampaikan tema apa? Nyimak. Apa itu nah, temanya? Adab-adab ketika masuk WC. Adab-adab di? Kamar mandi. Kamar mandi. Ya, deh. Sudah siap ditanya Ustadznya ya? Sudah. Masyaallah. Kalau masuk kamar mandi, mendahulukan kaki? Kiri. Nah, kalau keluar mendahulukan kaki? Kanan. Terus enggak boleh menghadap kiblat. Atau dan membelakangi. Dan membelakangi kiblat. Iya, membelakanginya. Grogi, yang mas. Boleh menghadap kemana? Selatan atau utara. Utara, masya utara. Benar, Zat? Iya, Mas Zat diambil hadiahnya, Mas. Masya Allah. Tapi ini ada tambahan, Zat. Santri yang terakhir ternyata Mas Farih bin Tommy. Bisa maju ke depan, Mas Farih. Ya. Masya Allah, Mas Farih. Sini, Mas. Assalamualaikum, Mas Farih. Waalaikumsalam. Sehat, Mas Farih? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Fari, tadi nyimak ustadznya nyampein pelajaran apa? Adab-adab masuk keluar, masuk kamar mandi. Adab-adab di kamar mandi. Berarti Mas Fari di TPA udah belajar doa masuk dan keluar kamar mandi udah ya? Udah hafal ya? Udah siap ditanya ustadznya? Siap ya? Udah. Siap. Oke, sama Ustaz. Sip, coba doa masuk kamar mandi, Mas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, barakallahu fiik. Iya. Ulangi lagi. Yang kenceng coba. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, barakallahu fiik. Kalau doa keluar kamar mandi. Kufronaka. Nah, kufronaka. Betul ya, Zat? Langsung aja Mas Farih diambil hadiahnya, Mas Farih. Masya Allah, Mas Farih. Jangan ngantuk ya, Mas. Masya Allah, Mas Farih. Oke. Zat itu santri yang terakhir, Zat. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan sesi tanya-jawab. Berikutnya mungkin sedikit untuk talqin doa dan masuk dan keluar, Zat. Ya, sebelum kita tutup ya, kita ulangi bersama-sama ya, kita talqin ya. Baca bersama-sama doa ya, akan masuk dan keluar kamar mandi. Nah, monggo ayo. Pada ngumpul ya. Ya, diturunkan yang tenang ya, maksudnya jangan terlalu teriak-teriak ya. Nah, biasa saja bacanya ya. Sip, kita ya mulai doa masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baik, sekarang doa keluar kamar mandi ya. Ghufranaka. Baik, barakallahu fiik ya. Itu kalau yang sudah hafal ya, kalau ketika mau masuk kamar mandi dipraktekkan, diamalkan ya, jangan sudah hafal tapi nggak dipraktekkan ya. Terus yang belum hafal ya dihafalkan, supaya ketika buang hajat mau mulai dan juga selesai itu mendapatkan apa tadi, Pak? Pahala. Nah, barakallahu fikum, itu barangkali semoga yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Nah, monggo ya, saya serahkan kepada pembaca acara. Barakallahu fikum.